wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghfir lana wa li masyaykhina wa lil mu'minina wal mu'minat. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan dari lanjutan berlepas dirinya Ahlus Sunnati wal Jamaah terhadap segala bentuk ucapan-ucapan yang buruk dari kalangan Ahlul Bid'ah terhadap para sahabat dan Ahlul Bait. Bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah menjaga kehormatan para sahabat dan Ahlul Bait serta mengecam ucapan-ucapan mereka yang mereka lontarkan kepada Ahlul Bait dan juga para sahabat dari ucapan-ucapan buruk mereka dan tuduhan-tuduhan buruk mereka. Dan Ahlus Sunnati wal Jamaah wajib membela kehormatan para sahabat dan Ahlul Bait karena ini adalah bagian dari akidah yang tidak bisa ditawar-tawar. Bahwa seorang mukmin dia mesti membela kehormatan sahabat dan Ahlul Bait. Ini melebihi pembelaan dia terhadap kehormatan diri dia dan keluarga dia sekalipun. Karena ini adalah bagian dari ranah akidah. Ini bagian dari ranah manhaj yang ini termaktub di kitab-kitab para ulama. Membela kehormatan Ahlul Bait, membela kehormatan dari kalangan sahabat, semuanya ini adalah bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Adapun kalau membela diri sendiri, ya kita dihina, cepat kemudian kita diam saja, ini tidak ada dalam bahasan di kitab-kitab akidah. Kita dibela, kita dihina, apa sikap kita? Tidak disebutkan di kitab-kitab akidah. Namun Ahlus Sunnati wal Jamaah memasukkan bab ini ke dalam kitab-kitab akidah tatkala Ahlul Bait dicela, tatkala para sahabat dicela, maka Ahlus Sunnati wal Jamaah yuwallun berloyalitas mencintai mereka. Ya, berloyalitas mencintai mereka dan berlepas diri terhadap siapa saja yang memusuhi mereka. Bisa dipahami enggak sih? Ya, kalau diri kita dicela, tidak masuk dalam bab akidah, apa sikap kita? Itu dalam bab-bab yang lain. Namun kalau para sahabat Ahlul Bait dicela, nah ini masuk dalam bab akidah. Apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita menyetujui hinaan-hinaan mereka kepada Ahlul Bait dan juga para sahabat? Atau kita tenang-tenang saja malah berbasa-basi? Atau mengingkari? Mengingkari tentunya dengan tiga hal yang diberikan opsinya oleh Nabi SAW tergantung tingkat keimanan mereka. Mengingkari dengan tangan, mengingkari dengan lisan, atau cuma mengingkari dengan hati. Dan mengingkari dengan hati adalah opsi terakhir. Yang kata Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi, wa dhalika adabul iman. Nah, mengingkari dengan hati, membenci dengan hati, itu adalah selemah-lemahnya iman. Kalau tidak ada pengingkaran sedikit pun tatkala para sahabat dihujat, para Ahlul Bait dihujat, maka ini imannya kemana ini? Nah, mana iman dia? Karena bab ini dimasukkan oleh para ulama, terutama di kitab-kitab akidah salaf, yaitu membela kehormatan Ahlul Bait dan juga sahabat. Maka Ahlus Sunnati wal Jamaah berlepas diri dari mereka, dari kalangan, ya, dari kalangan Rafidah yang mencela mayoritas para sahabat, ataupun dari kalangan Nawasib Nasibah yang sudah punah, yang mereka mencerca Ahlul Bait. Mereka semua yang Nawas Nasibah dari kalangan Khawarij, ya, Rafidah yang saat ini sampai hari ini masih eksis, yang mereka terus menghina, ya, bukan hanya menghina para sahabat, bahkan Ahlul Bait. Ahlul Bait, istri-istri Nabi mereka hina. Kemudian Ahlul Bait yang lainnya, Ahlul Bait yang mereka muliakan itu cuma bisa dihitung dengan jari-jari manusia saja. Berapa jumlah Ahlul Bait yang mereka muliakan? Itu pun cuma topeng. Itu cuma, ya, kamuflase untuk menipu kaum muslimin seolah-olah mereka berada di pihak Ahlul Bait. Adapun Ahlul Bait yang lainnya dari kalangan Bani Hashim, semisal Al-Abbas dan keturunannya, mereka hinakan, mereka celah. Tidak mereka berikan loyalitas dan kecintaan. Bisa dipahami sini? Kemudian pekan lalu juga telah kita sebutkan dari Ibnu Taimiyah yang kita kutip dari kitab Minhajus Sunnah Al-Nabawiyah, bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah menahan diri dari pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, menahan diri. Ya, sebagaimana sikap Al-Imam Ahmad bin Hanbal tatkala beliau mendengar riwayat-riwayat, riwayat-riwayat yang menerangkan tentang pertikaian di kalangan para sahabat, maka Al-Imam Ahmad bin Hanbal menutup kupingnya. Kalau beliau masih mendengar dari hadis-hadis tersebut yang disampaikan oleh gurunya, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani, maka beliau keluar. Balik lagi ke majlis, tatkala guru beliau, Al-Imam Abdul Razak As-San'ani rahimahullah ta'ala, sudah berpaling kepada bab yang lain, atau menyampaikan hadis yang lain, tidak menyampaikan itu semua. Oleh karena itulah Al-Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan, ya, salah satu dari tiga yang tidak ada asal usulnya sanadnya ialah yang tidak pernah marfu, ialah terkait tentang fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Ya, maka Ibn Abil Is Al-Hanafi di Syarah Aqidah At-Tahawiyah beliau menyatakan, kalau Allah selamatkan tangan-tangan kita dari kancah fitnah yang terjadi di kalangan sahabat, maka alhamdulillah, bersyukurlah, tahan lisan kita dari terjun ke kancah fitnah, memihak ini, memihak itu, sebagaimana gerombolan mubtadi dari kalangan Hizbut Tahrir yang mereka pro ke Muawiyah, pro ke Ali bin Abi Thalib, sehingga mereka bebas mengecam Muawiyah dengan seenak perut mereka. Ini mubtadi dol kalangan, ya, Hizbut Tahrir, dengan kebodohan serampangan mereka menuduh Muawiyah sebagai pihak yang bersalah. Na'udzubillah min dzalik. Ini enggak boleh. Kemudian sikap kita sebagai seorang mukmin diajarkan oleh Ibnu Taimiyah di kitab beliau Minhajus Sunnah, ya, kata beliau, walaisa hadza khosan bima jara baina sahabati faqat. Ini ungkapan beliau di kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, bantahan beliau dari kitab orang Syiah Rafidah Ibnu Mutarah Ruli yang berjudul kitabnya yaitu Minhaj Al-Karamah, yang dinamakan oleh Ibnu Taimiyah itu bukan Minhaj Al-Karamah tapi Minhaj An-Nadamah. Ya, itu manhajnya penyesalan, bukan karamah, bukan kemuliaan. Ya, maka Ibnu Taimiyah menyatakan perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat kemudian kita tidak ikut campur, maka ini adalah adab. Adab ini tidak hanya khusus terkait perselisihan di kalangan sahabat saja. Bal yunha amma syajara bainaha ulai sawa'un kanu minas sahabati aw mimman ba'dahum fa idza tasyajara muslimani fi qadiyatin wa madat la ta'alluqa lin-nasi biha wa la ya'rifuna haqiqataha kana kalamuhum fiha kalaman bila ilmin wala adlin yatadammanu adahuma bighairi haq. Ini luar biasa ungkapan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, beliau menyatakan, kalau kita dituntut untuk menahan diri dari pertikaian yang terjadi di kalangan sahabat, ini tidak hanya tuntutan menahan diri tersebut, menahan lisan, menahan tangan dari ikut-ikutan pertikaian di kalangan, itu bukan hanya menahan diri dari yang terjadi di kalangan sahabat. Kata Ibnu Taimiyah, bal yunha amma syajara bainaha ulai sawa'un kana minas sahaba aw mimman ba'dahum. Bahkan setiap muslim dituntut untuk menahan diri dari ikut-ikutan terjun ke kancah fitnah yang terjadi di kalangan sahabat maupun yang setelah para sahabat. Pertikaian antara imam ini dan imam itu, maka kita menahan diri tidak ikut-ikutan di dalamnya. Ini dikiaskan oleh Ibn Taimiyah seperti dia ikut campur ke dalam pertikaian di kalangan sahabat. Kalau ada Imam Malik dan Imam Abu Ishaq, Imam yang lainnya bertikai, Imam Ahli Sunnah semuanya, maka kita diam, jangan komentar. Ini Imam-Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian kata Ibn Taimiyah, fa idza tasyajara muslimani fi qadiyatin wa madat. Ya, apabila ada dua orang mukmin, ada dua seorang muslim bertikai, berselisih dalam suatu perkara, wa madat, dan terus berkelanjutan pertikaian tersebut. Wala ta'alluqa lin-nasi biha, sedang perkara pertikaian tersebut tidak ada kaitannya dengan khalayak ramai. Enggak ada kaitannya dengan hajat orang ramai, apalagi itu permasalahan mungkin pribadi atau yang lainnya. Maka kalau ikut-ikutan, kemudian kata Ibnu Taimiyah, la ya'rifuna haqiqataha. Sedangkan kita, mereka itu enggak mengerti hakikat pertikaian dua orang mukmin tadi. Karena kalamuhum, maka ucapan mereka, komentar mereka kalau ikut-ikutan kedua pihak muslim yang bertikai tadi, ucapan mereka, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fiha kalaman bila ilmin wala adlin, itu dianggap komentar mereka mengomentari dua mukmin yang bertikai tadi dalam keadaan dia tidak tahu hakikatnya, tidak ada kaitannya dengan umat, maka komentar dia itu dianggap sebagai komentar tanpa ilmu dan penuh kedzaliman, tidak ada keadilan. Wala yatadammanu adahuma bighairi haq, subhanallah. Ya. Yang mana komentar dia itu dapat melukai kedua pihak yang bertikai tadi tanpa hak. Ini subhanallah ucapan Ibnu Taimiyah. Walau arafu annahuma mudznibani aw mukhti'ani lakana dzikru dzalika min ghairi maslahatin rajihatin min babil ghibati al-madzmumah. Subhanallah. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, walaupun mereka tahu mengetahui bahwasanya kedua muslim yang sedang bertikai tadi ya salah, namun menyebutkan, mengomentari, menyebutkan, mengomentari mereka dengan mendiskreditkan, ya, itu tidak menghasilkan kemaslahatan. Ini yang pertama kata Ibnu Taimiyah. Yang pasti itu termasuk perbuatan ghibah yang tercela. Ini bisa antum lihat, kalau antum tidak bisa lihat, bisa keminta ke siapa saja yang bisa melihatnya. Di kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, ya, di jilid yang keempat, halaman 434. Minhajus Sunnah An-Nabawiyah. Ya. Kalau enggak ada yang enggak percaya, ya, lihat sini kitab saya bawa. Ya. Kutipannya. Jadi bisa dipahami sini? Ya. Enggak percaya juga fotoin, lapor ke ustadznya. Bener gak nih? Fotoin sekalian cover bukunya ini. Jadi larangan mengomentari pertikaian sahabat tidak hanya berlaku pada sahabat kata Ibnu Taimiyah, tapi juga berlaku kepada semua kaum muslimin yang bertikai. Kita enggak tahu hakikatnya. Kenapa? Karena kita enggak tahu hakikatnya pertikaian antara kelompok Ali dan Muawiyah. Antum tahu hakikatnya? Baru dengar sekarang mungkin mau ikut-ikutan komentar tanpa ilmu. Kalaupun mereka bertikai itu mustahidun, telah diterangkan oleh Ibnu Taimiyah. Kalau benar mereka dapat pahala dua, salah dapat pahala satu. Enggak kayak kita. Ya, bertikai ya salah, mau beristihad apa bukan ahli istihad. Ya, bukan ahli istihad. Nah, barakallahu fikum. Baik, sekarang kita kembali kepada pembahasan. Kalau tidak salah di perkataan Ibnu Taimiyah mengenai kalaupun sahabat terjatuh ke dalam kekeliruan, maka lahum minas sawabiki. Nah, ini kan diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, para sahabat punya mukafirat, penggugur kesalahan mereka yang sangat banyak. Yang sangat banyak. Amal mereka yang luar biasa, yang kalau mereka sedekah dengan satu mud aja, itu gak bisa ditandingi oleh orang yang paling kaya di dunia bersedekah dengan satu ton emas, tidak. Satu emas sebesar gunung Uhud sekalipun. Gak bisa menandingi sedekahnya sahabat sebesar satu mud. Kita sholat bolak-balik bertahun-tahun, itu gak bisa ngalahkan sholatnya sahabat satu ruku biasanya, satu sujud biasanya. Nah, ini berat memang amalan sahabat, gak sebanding dengan amalan kita. Nah, kata Ibnu Taimiyah, lahum minas sawabiki wal fadail. Kenapa? Karena sahabat memiliki keutamaan sawabik, senioritas, karena mereka yang masuk Islam. Di saat kaum muslim, di saat orang-orang gak ada yang percaya risalah, nubuah, Rasulullah SAW, para sahabat percaya dengan berbagai macam resiko. Yang saat itu yang masuk Islam adalah orang-orang yang memiliki keutamaan yang luar biasa. Yang memiliki keutamaan yang luar biasa, inilah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dipilih merekalah hatinya yang paling lembut di antara seluruh makhluk selain Nabi dan Rasul. Maka Allah pilih. Maka jangan berangan-angan. Coba saya hidup di zaman Nabi ya, saya kan nanti dapat didoain sama kaum muslimin radhiyallahu anhu. Enaknya. Allah sudah tahu jiwa kita, roh kita ini. Ya, jelek, enggak seperti sahabat. Kalau hidup di zaman sahabat, ntar malah apa? Pro Abu Jahal. Jangan-jangan naudzubillah min dzalik. Maka jangan samakan diri kita dengan sahabat. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Roh-roh mereka itu yang terbaik, yang paling bersih setelah Nabi dan Rasul. Makanya Allah pilih roh-roh para sahabat untuk menjadi pendamping Rasulnya Allah di muka bumi ini. Ya, kemudian wal fadail, dan para sahabat ini memiliki berbagai macam keutamaan. Ma yujibu maghfirata ma yasduru minhum in sadara, yang ini akan menghasilkan, mengharuskan, yang akan memberikan dampak ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mayasduru minhum, apa saja yang muncul dari mereka dari berbagai macam kesalahan, in sadara, apabila itu betul ada kesalahan muncul dari sahabat. Nah, para sahabat enggak maksud memang. Akan tetapi kalaupun dia berbuat salah, maka sahabat memiliki keutamaan, kesenioritasan dia, keutamaan dia. Ikut perang bareng Nabi, subhanallah. Beriman kepada Nabi. Di saat semua manusia di segala penjuru bumi ini berbuat syirik kepada Allah, ada yang ngaku-ngaku Nabi, ngisa ngikut. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, ini berat sekali. Maka keutamaan mereka ini gak bakal bisa ditandingi oleh siapapun. Ya. Fama kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fama yaqa'u min ahadihim yughtafaru bijanibi ma lahu minal hasanati al-azimati. Maka apabila mereka, fama yaqa'u min ahadihim, maka tidaklah apabila salah seorang di antara mereka itu terjatuh ke dalam kekeliruan, maka itu pasti diampuni dengan sebab apa, dari sisi ma lahu minal hasanat. Karena dia memiliki berbagai macam hasanat, kebaikan-kebaikan al-azimah yang sangat besar. Kama fi kisati Hatib bin, sebagaimana kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang sahabat Nabi. Dia adalah Ahlul Badar. Ya. Mengenai tafsir dari sabda Nabi, Allah Ta'ala berfirman kepada Ahlul Badar, isna'u ma'syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni kalian. Ini telah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di buku ini, pernah kita bacakan 2 atau 3 pertemuan sebelumnya, ya, tidak perlu kita bahas lagi, ya. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah pernah kita sebutkan waktu itu di sini pada penyebutan hal ini. Ya, 2 atau 3 pertemuan yang lalu. Beliau ya membocorkan rahasia Rasulullah SAW bersama para sahabat hendak menyerang kota Mekah. Nah, beliau berharap agar kalau dia bocorkan rahasianya ke orang-orang musyrikin di Mekah, maka orang musyrikin di Mekah akan membalas jasa dari Hatib bin Abi Balta'ah tadi. Yaitu mereka akan melindungi keluarganya yang masih tertinggal di Mekah. Maka Hatib radhiyallahu anhu cuma berharap demikian. Tidak ada sedikit pun kemunafikan, kekufuran yang ada di kalbu dia sehingga melandasi diri dia untuk membocorkan rencana Rasulullah SAW dan para sahabat tersebut. Tidak ada sedikit pun. Tidak ada sedikit pun ya kemunafikan, kekufuran yang dia mau berkhianat, tidak. Dia cuma mentakwil supaya keluarga saya selamat. Nah, saya kasih jasa kepada musyrikin Quraisy, kalian mau diserang, ini imbalannya, jagain keluarga saya, tolong prioritaskan keluarga saya dalam penjagaan, cuma itu aja. Maka Allah Ta'ala berikan wahyunya kepada Nabi SAW bahwa ya, rencana penyerangan kota Mekah itu tersebut ya dibocorkan. Maka Nabi SAW pun diberikan wahyu oleh Allah bahwasanya surat tersebut sudah berjalan oleh seorang perempuan yang diutus oleh Hatib untuk pergi ke Mekah dengan mengendarai kendaraan tunggangan. Maka dikejarlah Rasulullah SAW mengutus Ali dan beberapa sahabat yang lainnya untuk mengejar. Maka perempuan tersebut gak ngaku, gak ada. Karena Ali mendapatkan ucapan ini dari Rasulullah, percaya, pasti ada. Kalau kamu gak ngaku, kita lucuti, lanjangin semua pakaian kamu. Pasti kamu taruh di ya selip-selipan. Mana? Nah, akhirnya perempuan tersebut nyerah, udah ketahuan, diserahkan. Ya, maka dibawa surat tersebut ke hadapan Rasulullah SAW, dipanggil Hatib bin Abi Balta'ah. Para sahabat geram, ini normal. Umar bin Khattab pun meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memenggal Hatib, dianggap sebagai ya pengkhianat. Maka Rasulullah SAW bertanya, mahamaluka antas Nabi Hatib, apa yang membuat untuk berbuat ini? Ya, disebutkan argumennya, alasannya, bla bla bla. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, wahai Umar, dia adalah Al-Badar. Dan Allah Ta'ala telah berfirman kepada Al-Badar, isna'u masyiktum faqad ghafartu lakum. Ya, nah Hatib emang keliru salah. Tapi dia punya amalan ikut perang Badar. Ikut perang Badar. dan dia ini mentakwil, ya, sehingga Rasulullah SAW pun memberikan ya keringanan baginya. Di Ahlul Badar. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kama fi qisati Hatib lama waqa'a minhu, sebagaimana yang terjadi dari kisahnya, ma waqa'a fi ghazwati Fathi, ya, yaitu ketika terjadi peristiwa pada peristiwa peperangan Fath, penyerangan kota Mekah, lahu bi syuhudihi waqata bi Badrin, yaitu dengan persaksian bahwasanya dia pernah menghadiri perang Badar, ikut serta dalam perang Badar. Hatta innahum, ini mengenai hal ini murojaah lagi ya di 2/3 pertemuan sebelumnya mengenai para sahabat yang hadir di perang Badar, kenapa mereka mendapatkan keutamaan yang demikian. Kemudian hatta innahum yughfaru lahum minas sayyiati, hingga mereka para sahabat diampuni dari keburukan-keburukan yang ada pada mereka. Mala yughfaru liman ba'dahum, apa saja yang tidak diampuni oleh orang-orang setelah mereka. Kalau selain sahabat, selama bukan kekufuran, tidak diampuni. Ya, atau tidak ada jaminan ampunan, tahta masyiatillah. Maksiat-maksiat manusia yang hadir setelah para sahabat itu tahta masyiatillah. Sebagaimana ini pemahaman ahli sunnah wal jamaah, di bawah kehendak Allah. Tidak ada jaminan pasti diampuni, tapi tidak pula ada kepastian, tidak boleh dipastikan pasti diadab. Ya, selama dosanya itu adalah dosa besar selain kesyirikan, selain pembatal-pembatal keislaman. Nah, barakallahu fikum. Nah, kalau orang-orang yang setelah sahabat enggak dapat jaminan seperti yang didapatkan oleh para sahabat, yaitu ampunan. Kenapa demikian, kata Ibnu Taimiyah? Li'anna lahum minal hasanati, karena mereka para sahabat memiliki berbagai macam kebaikan. Allati tamhu sayyiati, yang dapat menghapus keburukan-keburukan. Ma laisa liman ba'dahum, yang tidak didapatkan oleh orang-orang setelah para sahabat. Subhanallah. Ya, bisa dipahami sini, Pak? Ngerti enggak sini? Ya. Ini Ibnu Taimiyah ya di Al-Majmu' al-Fatawa sering membawakan hal ini ya, dan beliau ungkapkan lagi di Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini. Kemudian waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan keburukan-keburukan. Nah, kemudian yang kedua, ya, walaupun muncul kekeliruan dari sahabat. Yang pertama, sahabat itu punya keutamaan berupa senioritas dan fadoil, berbagai keutamaan. Yang berikutnya yang ba, yang b. Annahum tudha'afu lahum alhasanatu aktsara min ghairihim. Bahwasanya para sahabat, kebaikan-kebaikan mereka tudha'af, dilipat gandakan. Ya, alhasanat. Lahum hasanat, yang dilipat gandakan kebaikan-kebaikan mereka, aktsara min ghairihim, itu lebih banyak perlipat gandanya daripada selain mereka. Wala yusawihim ahadun fil fadl, dan tidak ada seorang pun yang menyamai mereka dalam hal keutamaan ini. Enggak ada. Para sahabat sedekah satu mud, sedekah satu raupan tangan orang dewasa dari gandum, ya, kemudian dari makanan pokok, korma, ya, atau yang lainnya, itu enggak bisa ditandingi oleh siapapun, walaupun dia bersedekah dengan bentuk emas yang mahal, bukan 1 gram emasnya. Sebesar gunung Uhud, berapa juta ton, nggak bisa disamakan. Nah, ini makanya sholatnya sahabat, bagaimana lihat sholatnya sahabat, puasanya sahabat, qiraah Qurannya sahabat, sedekahnya sahabat, jihadnya sahabat, subhanallah, zikirnya sahabat. Kalau sedekah saja ikhwan, amal yang tertinggi dalam Islam apa? Jihad. Kita enggak usah bicara jihad dulu dah, ya. Lihat, bicara sedekah. Sedekahnya sahabat satu mud. Sedekah ini, sedekah. Para sahabat bersedekah, sedekah sunnah. Bersedekah satu raupan tangan orang dewasa, 1 kurma misalnya. Enggak bisa disamai, enggak bisa disamai, bukan dilewati. Enggak bisa disamai oleh sedekah kita atau orang yang paling kaya di antara kita dengan emas sebesar gunung Uhud. Gimana dengan amalan tertinggi sahabat? Jihad mereka di perang Uhud, di perang Badar, di perang Tabuk apalagi. di saat kondisi sulit di perang Tabuk, ya, gersang, panas, di Madinah mau panen korma, mereka tinggal panas menuju Tabuk ke daerah Syam di Yordan sana. Subhanallah, gimana dengan jihad? Hah? Maka amalan mereka itu luar biasa. Makanya ada seorang yang datang mau masuk Islam, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau jihad baru masuk Islam. Kata Nabi, enggak, masuk Islam dulu baru jihad. Nah, belum pernah wudu, belum pernah sholat, belum pernah apa-apa, cuma jihad. Wafat dia syahid. Kata Nabi, huwa fil jannah, dia di surga. Lihat jihadnya dia. Subhanallah. Ya. Nah, ini tiba-tiba muncul ya, makhluk-makhluk kurang ajar yang menghina sahabat. Menghina Aisyah, menghina Abu Bakar, menghina Umar, menghina Abu Hurairah. Ya. Kita diam saja. Enggak ada pengingkaran dalam hati. Wajib. Dengan tiga opsi, tergantung iman kita, tergantung kemampuan kita. Mau mengingkari dengan tangan, lisan, atau hati. Mengingkari. Hah? Debat bantah. Hah? Loh itu ngapain? Apa yang mau diingkari? Siapa yang mau diingkari? Hah? Waduh. Bahaya ini. Nah, sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Ya. Ya, kita ini di negara hukum, ya. Tentunya ada konsekuensi hukum. Ya. Kalaupun ya antum di tengah antum ada orang yang mencela Nabi, mencela sahabat depan kita. Mencela Nabi depan kita. Kita bunuh dia karena Allah. Secara hukum syar'i kita tidak berdosa sedikit pun. Namun ada konsekuensi hukum. Ya. Ada orang yang mencela Rasulullah di depan kita. Kita marah karena Allah. Dan ini adalah wujud iman yang paling tinggi, kata Nabi, ausaku ural iman, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah wal mu'alatu fillah wal mu'adatu fillah. Tali iman yang paling kuat, cinta, benci karena Allah, berloyalitas, permusuhan karena Allah. Ini karena Allah marah. Hah? Cari pedang enggak ada, adanya balok. Jedar, palanya pecah. Hah? Berdosa enggak? Enggak ada ulama yang bilang itu berdosa. Enggak ada. Ya. Bahkan ini adalah wujud iman, tapi negara kita hukum, ada konsekuensi hukum. Hah? Tanggung sendiri. Tanggung sendiri. Ada konsekuensi hukum. Nah. Ya, barakallahu fikum. Bisa dipahami sih? Kalau mau sama Allah berarti kita yang berdosa itu. Enggak. Cuman ada konsekuensi hukum. Ya, ini konsekuensi hukum negara. Ya, karena kita negaranya bukan berhukum dengan hukum Islam, ya. Ada undang-undang yang mengatur, ya kita harus siap dengan konsekuensi tersebut. Ya. Nah, jangan gegabah juga, lihat maslahat mudaratnya juga. Ya, kalau antum di penjara 20 tahun, ya. Nah, istri gimana? Tapi barakallahu fikum. Dia pandang ya. Iya aja pandang. Baik, berikutnya. Mana lagi tadi? Hah? Baik, waqad sabat. Kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan, waqad sabata bi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah farid dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahum khairul qurun, bahwasanya mereka adalah sebaik-baik generasi, wa annal mudda min ahadihim, dan bahwasanya satu mud, satu raupan orang tangan orang dewasa berupa sedekah, idza tasaddaqa bihi, apabila para sahabat bersedekah dengan satu mud tersebut, kana afdala min jabali uhudin dhahaban mimman ba'dahum, maka itu lebih utama daripada emas sebesar gunung Uhud yang disedekahkan oleh orang-orang yang hadir lahir setelah mereka. Akhrajahu Syaikhun. Ini mengenai hal ini, ini hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Wa ghairuhuma, dan yang lainnya ahaditsa an Abi Hurairah, dan itu berbagai hadis dari Abu Hurairah, ya, wa Abi Mas'ud, wa Amran, ya, wa Imran ibn Husain dan juga Imran bin Husain, bahwasanya mereka berkata anna Rasulullah SAW qal, bahwa Rasulullah SAW bersabda khairul qurun qarni summa alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka. Mengenai hadis-hadis dengan lafaz seperti ini terdapat berbagai lafaz ya, yang semuanya beraneka ragam valid apa sanadnya, namun mayoritasnya adalah dengan sanad yang valid, sanad yang sahih. Kemudian al-qurun jam'u qarnin, yang namanya qurun jamak dari qarn. Qarn itu ya maknanya adalah generasi, bukan maknanya tanduk. Memang bahasa Arab tanduk itu maknanya qarnun juga, tapi di sini maknanya adalah generasi. Wal qarnu ahlu zamanin wahidin mutaqaribin ishtaraku fi amrin minal umuri al-maqsudah. Kemudian kata Syekh, apa itu qarn? Ya, generasi, mereka adalah ahlu zaman, orang yang berada pada suatu masa, fi zamanin wahid mutaqaribin, yang saling berdekatan, yang mereka ishtaraku, saling bersekutu, fi amrin, dalam sebuah perkara, minal umur, dari berbagai perkara al-maqsudah, yang dimaksudkan. Wa yutlaku al-qarnu ala muddati minal zaman. Nah, diitlakan qarn ini, yaitu satu generasi ini kepada satu jangkauan masa, satu jangkauan waktu. Kemudian, ya, semisal sekarang nih, saya hidup di generasinya, di kornya Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad. Kemudian siapa si GI hidup di generasinya Pitung misalkan. Nah, biar paham antum, dikasih tamsil yang kayak begitu. Biar oh nengok langsung, kayak pandang langsung nengok. Ya, kemudian Jim, ya, yang C. Lihat, penggugur dosa para sahabat. Kasratu mukaffiratiz dzunubi ladaihim. Mereka banyaknya hal-hal yang menggugurkan dosa-dosa. Ya, ladaihim, indahum, yang ada pada mereka, pada para sahabat. Fa innahum, maka mereka para sahabat, ya, yatawaffaru lahum minal mukaffirati ma lam yatawaffar li ghairihim. Maka mereka para sahabat memiliki yatawaffar, sangat banyak mereka memiliki dari hal-hal yang akan minal mukaffirat, dari berbagai macam penggugur-penggugur dosa yang itu tidak ada pada selain mereka. Ya. Fa idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun, apabila sadara muncul min ahadihim, dari salah seorang di antara mereka, apa yang muncul? Dhanbun, sebuah dosa. Fa yakunu qad taba minhu, maka bisa jadi sahabat tersebut, maka para sahabat tersebut bertaubat dari dosa tersebut. Au ata bi hasanatin tamhuhu, atau mereka mengerjakan berbagai kebajikan. Yang berbagai kebajikan yang dikerjakan sahabat ini tamhuhu, menghapus dosanya tadi. Au ghufira lahu, atau mereka diampuni walaupun mereka belum bertaubat, mereka belum mengerjakan amal-amal kebajikan. Kenapa mereka langsung diampuni? Bi fadli sabiqatihi, dengan keutamaan kesenioran mereka dalam berislam. Ya, ai al-amal as-salihah allati fa'alaha qablahu, yaitu amal-amal saleh yang mereka pernah lakukan sebelumnya, yaitu mereka masuk Islam, beriman, beramal sebelum manusia-manusia hadir, para sahabat sudah melakukannya, yang itu adalah sebuah hal yang sangat sulit. Nah, juga lagi ya ikhwah, ya, para sahabat ini seperti tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah kalau tidak salah, para sahabat itulah penyambung antara diri kita, siapa saja yang hadir ya, yang hadir bukan di masa Rasulullah, dengan Rasulullah, sehingga kita sholat, kita zakat, kita haji, kita puasa, kita baca Quran, kita melakukan seluruh amal-amal kebajikan yang itu kita ya, usahakan selaras dengan contoh Rasulullah SAW, itu pasti melalui perantara sahabat. Maka sahabat yang menyebarkan ilmu tersebut. Maka apa yang kita lakukan, yang orang tua kita lakukan, yang anak cucu kita lakukan, yang guru kita lakukan, yang guru-guru-guru-guru kita semua lakukan, itu semua pahalanya mengalir kemana? Ke sahabat. Karena sahabat mereka lah yang dalla ala hudan, ya, mereka adalah yang menunjukkan kepada petunjuk. Maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala yang mencontoh semuanya. Sahabat yang memberitahu kepada tabi'in bagaimana Nabi sholat, bagaimana Nabi puasa. diamalkan oleh tabi'in, disebarkan lagi, seluruh tabi'in mengamalkannya, seluruh tabi'in, semuanya jutaan manusia, berapa miliar manusia yang telah mengamalkan satu amal sholat saja, satu ruku saja, ternyata bersumber dari seorang sahabat, pahalanya mengalir ke mereka, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, subhanallah. Bisa dipahami gak sih? Hah? Antum baca Quran, pahalanya ngalir ke Utsman, ngalir ke para kutab, para juru tulis yang ditunjuk oleh Utsman, mengalir kepada pegawai-pegawai Utsman yang diperintahkan oleh Utsman untuk mengumpulkan mushaf-mushaf, ya, yang selaras dengan lahjah Quraisy, dengan logat Quraisy. Semua Utsman memerintahkan para sahabat, kumpulkan, kumpulkan. Itu pahalanya mengalir kepada mereka semua. Kita baca Quran, Quran Utsmani tersebut, ngalir ke mereka semua. Puasanya juga, semuanya, subhanallah. Hah? Lihat itu. Nah, ini sepertinya tidak disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Ya, itu tambahan aja. Lihat, sahabat memiliki sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Iya. Antum pakai jenggot tahu dari mana? Pak, antum pakai jenggot ini yakini enggak amal sunnah enggak? Amal soleh enggak? Amal soleh. Meyakini ya, insyaallah dapat pahala ya. Insyaallah ya. Ya, insyaallah dapat pahala, insyaallah ya. Kalau dapat pahala. Kalau dapat pahala insyaallah boleh ngomong. Karena antum doa habis puasa apa ngomongnya? Dahaba doma wa bitalatul urub wa da. Terus kemudian apa? Wasabatal ajr. Insyaallah. Insyaallah. Walaupun belum pasti ya, ya ternyata ya. Kenapa jenggotan? Ya, niru rocker, ah nggak dapat pahala. Hah? Niru itu siapa? Pepi, ya nggak dapat pahala. Ya lihat jenggot. Tahu dari mana kita sabda Nabi? Panjangkanlah jenggot, ya. Khaliful Yahud wa Khaliful Majus, kesilisilah orang Majusi dengan mencukur kumis. Kemudian selisih Khaliful Musyrik, selisih orang-orang musyrikin dengan tumbuhin jenggot, dapat pahala. Ya, antum lagi duduk ini niat jenggot karena Allah, dapat pahala. Lagi tidur niat jenggot karena Allah. Sepanjang hidup itu. Nah, pahala ini ngalir ke siapa? Ke sahabat ya. Menyebarkan hadis-hadis tersebut. Semua amal-amal yang bernilai sebagai ibadah itu semua pahalanya juga ngalir ke para sahabat yang menyebarkannya, ya, yang memberitahukannya. Nah, bisa dipahami sini. Antum saling talaki Quran. Amal ibadah kan? Amal ibadah. Kan hadisnya ada. Man ta'ala khairukum man ta'alama al-Qur'ana wa 'allama. Ngalir ke siapa? Ngalir ke Utsman bin Affan yang ngajarin. Yang ngasih tahu itu sabda Nabi. Cara wudu kemana? Ini amal ibadah bukan dia. Ngalir kemana? Ke Utsman bin Affan yang ngajarin, mencontohkan ini wudu dari Rasulullah. Ya, semuanya. Antum doa, antum ikhlas niatnya. Wah, ini jaga niat. Ini amal ibadah, jaga niat. Amalan kalbu yang besar. Ya, ini ngalir ke siapa? Umar bin Khattab. Luar biasa. Ini semua ngalir ke para sahabat. Ya. Berapa juta manusia, yang mengamalkan, yang mengajarkan, yang membahas, yang mendiskusikan, semuanya dapat pahala, ngalir semua pahalanya ke sahabat, luar biasa. Ya, kemudian mana lagi? Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa hum ahaqqun nasi bi syafaati. Ya, atau mereka digugurkan dosa-dosa para sahabat ini dengan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi. Iya, sahabat yang paling berhak. Mereka adalah yang paling bertauhid. Ya, nggak ada manusia yang lebih mengungguli tauhidnya para sahabat. Nggak ada. Para sahabat yang paling bertauhid. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah Sallam, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatika yaumal qiyamah, wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling beruntung, yang paling bahagia mendapatkan syafaat engkau wahai Rasulullah di hari kiamat kelak? Kata Nabi, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ya, manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaat kepada hari kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan murni, dengan menjalankan konsekuensi dari kemurnian pemurnian ibadah la ilaha illallah tersebut dalam bentuk aplikasi kehidupan dia sehari-hari, itulah yang paling ikhlas, yang paling ikhlas dari kalbunya dia mengucapkan, itulah yang paling berbahagia mendapatkan syafaat nanti. Siapa itu yang paling pertama? Hah? Siapa? Para sahabat. Para sahabat, mereka yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi. Mereka yang paling berhak. Ya, enggak ada yang lain kecuali mereka. Baru kita ini yang semoga dapat, ya. Namun para sahabat ini yang mereka yang paling layak. Ya, ini yang berikutnya. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, "Awubtuliya bibala'in fid dunya." Ya, atau para sahabat ini, perhatikan, atau para sahabat ini mereka diberikan bala, diberikan ujian. Mereka diberikan ujian ya fid dunya, di dunia kufira bihi anhu, sehingga dosanya tersebut digugurkan dengan sebab bala, dengan sebab ya musibah yang menimpa mereka. Ya. Ai kata Syekh Shalih Al-Fauzan, umtuhina au usiba bi musibatin, mereka diberi ujian atau ditimpakan musibah yang musibah tersebut muhiya anhu dzalika adzanbu bisababiha, yang di situ menghapus ya dengan sebab musibah tadi dosanya. Kama fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam as-sahih sahih Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibu al-mu'minu min wasabin wala nasabin wala ghammin wala hammin wala hazanin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu." Muttafaqun alaih. Ya. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, tidaklah min wasabin yaitu penyakit yang menimpa seorang mukmin ataupun nasab kepedihan, wala ghamin kegundahan, wala hamin sama kegalauan, keresahan, wala hazanin kesedihan, hatta syauka sampai-sampai duri, yusyakuha yang terkena, yang menancap di kaki dia, ya, illa kaffarallahu biha min khatayahu, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosa dia dengan sebab musibah tadi. Nah, para sahabat, taruhlah mereka tidak ada opsi ya, yang lain-lain, ternyata mereka dapat musibah, diampuni. Apalagi punya opsi yang lain, mereka diberikan syafaat, ya, mereka yang paling berhak mendapatkan syafaat. Mereka punya amalan yang enggak punya dimiliki orang yang lain, yaitu sawabik, keseniorisasan dalam berislam. Apalagi amal mereka sedikit, enggak bakal bisa ditandingi oleh yang lain. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini jelas ini sahabat ini. Wasahabatu aulan nas bidzalik, dan para sahabat adalah orang yang paling utama untuk mendapatkan hal tersebut. Tsumma qala, kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan, fa idza kana hadza fi babi fi dzunubi al-muhaqqaqah. Nah, ini apabila itu pada dosa yang memang benar-benar terjadi. Ai al-waqi'ah, yang memang terjadi. Minhum, dari mereka, dari para sahabat. Fi'lan wa anna ladaihim rasidan. Ya, yang memang itu benar-benar mereka lakukan. Namun mereka memiliki rasid. Minal a'mal as-salihah. Rasid artinya mereka memiliki simpanan amal. Dari amal-amal salih. Allati tukaffiruha. Yang simpanan amal-amal salih tersebut akan menggugurkan dosa mereka. Fa kaifa bil umuri allati kanu fiha mujtahidin? Nah, kalau benar itu dosa, para sahabat kan tadi punya kesenioritasan, para sahabat punya amalan yang enggak mampu disamai oleh siapapun. Mereka dilipat gandakan amalannya yang jauh dari melebihi siapapun. Kemudian para sahabat adalah manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian para sahabat apalagi tadi, mereka adalah yang paling, mereka kalaupun benar salah, diberikan ujian, diberikan musibah. Mereka diampuni dengan sebab ujian musibah yang menimpa mereka tadi. Juga yang tadi tidak disebutkan di sini, yaitu apa? Para sahabat memiliki sedekah jariah berupa ilmu yang bermanfaat. Ya, yang kita amalkan hari ini semua berdasarkan hadis-hadis yang dibawa oleh para sahabat. Nah, itu kalau pada dosa yang benar ada dari mereka. Ah, kata Ibnu Taimiyah, bagaimana dengan berbagai perkara yang sahabat dinilai itu salah, namun berdasarkan ijtihad. Dan mereka berhak untuk berijtihad karena mereka adalah ahlul ijtihad. Hah? Kalaupun mereka salah, dapat pahala justru enggak dapat dosa. Dapat pahala satu. Ya, bisa dipahami sini? Ya, benar dapat pahala dua. Taruhlah salah, dapat pahala satu. Enggak, berarti enggak salah. Enggak dosa. Ya, kesalahan pada ijtihad tidak berdampak kepada dosa, dan malah dapat pahala satu. Itu kalau benar sahabat itu ya terjatuh ke dalam demikian. Memang kita tidak ingkari ada sahabat yang dulu pernah minum khamar, dicambuk sama Nabi, gugur dosanya. Diberikan had, maka diberikan had tersebut gugur dosanya. Ya. Dia tetap memiliki keutamaan, sawabik yang dan yang lainnya. Ya, bisa dipahami sini ya? Taib. Apa itu ijtihad? Wa badlu taqati, yaitu mengerahkan kemampuan fi ma'rifatil hukmi asy-syar'i, dalam untuk mengetahui hukum syar'i. In asabu falahum ajran, apabila mereka benar maka mereka mendapatkan dua pahala. Wa in akhtahu falahum ajrun wahidun, namun kalau mereka keliru mereka mendapatkan satu pahala. Wal khata'u maghfurun, dan kekeliruan ijtihad mereka itu diampuni. Kama sabaqa bayanu dalili dalika qariban, sebagaimana telah berlalu baru saja penjelasan dalil tersebut. Wa idan, kalau begitu, fama yasduru minas sahabati min khata'in ala qillatihi wa baina amrain. Kalau begitu, fama yasduru, maka tidaklah yang muncul yang muncul dari sahabat berupa khata'in, kekeliruan itu, ala qillatihi, ya, yang kadarnya itu sedikit, itu berarti ada di ala baina amrain. Berarti itu di antara dua hal. Al-awwal, yang pertama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ayakuna sadra an ijtihadin, maka kekeliruan mereka itu berasal dari ijtihad. Wa huwa fihi ma'jurun wa khata'uhu maghfurun. Maka ya, dia dapat pahala dan kekeliruannya diampuni. Wasani, yang kedua, ayyakuna sadra an ghairi ijtihadin. Taruhlah kekeliruan sahabat itu berasal bukan dari ijtihad. Wa indahu minal a'mal wal fadha'il, tapi sahabat yang keliru bukan berdasarkan dari ijtihad ini, dia memiliki amal-amal, keutamaan-keutamaan, wasawabi, kesenioritasan, al khairah, ma yukaffiruhu wa yamhu, kebaikan-kebaikan yang akan menghapus, menggugurkan dan menghapus kesalahannya tadi. Tertutup celah untuk mencela sahabat dari dosa-dosa. Mau apa sekarang? Oh, sahabat dulu pernah begini. Tampilkan yang ini. Mau ngomong apa lagi kamu? Sahabat mesti kita jaga kehormatan mereka. Ya, barakallahu fikum. Wa qauluh, kemudian Ibnu Taimiyah berkata, ya, bismillah. Sampai sini bisa dipahami? Ya, Mas Yudi. Terima kasih, no, Pak Imam. Ya, mengerti ya. Semudah ya. Summa qauluh. Summal qadar. Ya, kemudian Ibnu Taimiyah menyatakan. Ya. Summal qadaru alladhi yunkaru min fi'li ba'dihim. Min fi'li ba'dihim. Kemudian kadar yang diingkari dari perbuatan mereka secara global ila akhir dan seterusnya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, kadar yang diingkari dari perbuatan sebagian mereka itu ila akhir, yang kata Ibnu Taimiyah qalilun nazrun, itu sedikit, dan dia maghmurun, sudah tenggelam, fi janbi fadaili alqaum wa mahasinihim, ya, dibandingkan dengan keutamaan mereka dan kebaikan-kebaikan mereka berupa iman pada Allah dan Rasulnya, jihad dan yang lainnya, hijrah dan yang lainnya. Ya, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, huwa katalkhis lima sabak, maka pernyataan Ibnu Taimiyah ini seperti ringkasan dari penjelasan beliau yang sebelumnya. Wa bayanu fadaili sahabati, dan penjelasan tentang keutamaan para sahabat ijmalan secara global, wahia, yaitu Nah, keutamaan sahabat secara global yang pertama, al-imanu billahi wa rasulihi wa hiya wa huwa afdhalul a'mal. Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya yang ini adalah amal yang paling utama. Iman mereka tidak disusupi oleh kesyirikan. Beriman kepada Rasulullah dengan mengikuti apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang. Ya. Ini iman kepada Allah dan Rasulnya dengan sempurna. Ini adalah sebaik-baik amal. Asani yang kedua, al-jihad fisabilillah li'la'i kalimatillah wa huwa darwatu sanamil Islam. Ya. Yang berikutnya, yang kedua adalah jihad. Para sahabat ini keutamanya mereka berjihad di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah. Yang ini adalah puncaknya amalan Islam. Ya, berikutnya, al-hijrah fisabilillah wa hiya min afdalil amal. Mereka para sahabat punya hijrah di jalan Allah. Yang ini adalah termasuk di antara amal yang paling utama. Ar-rabi' yang keempat, an-nusrah ladaihim. Ya, pertolongan mereka. Afwan, an-nusrah itu lidinillah. Ya, pertolongan mereka kepada agama Allah. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. Wa yansuruna Allah wa rasulah. Mereka menolong agama Allah dan Rasulnya. Ula'ika humus sadikun. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Ar-rabi yang al-khamis yang keenam, al-ilmu an-nafi wal amal salih. Ini dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ilmu yang bermanfaat di kalangan sahabat mereka sebarkan sehingga dijadikan amal-amal oleh semua manusia kaum muslimin berupa salat, puasa, zakat, haji, baca Quran dan seterusnya, itu semua bersumber kepada sahabat sehingga para sahabat mendapatkan amal jariah ini yang enggak terhingga. Sadis yang keenam, annahum khairul khalqi ba'dal anbiya, bahwasanya para sahabat mereka adalah sebaik-baik makhluk setelah para nabi. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul umam. Nah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat. Maka sahabat adalah yang terbaik di antara umat ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah ya sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan untuk manusia. Wa khairu hadhil ummati sahabatu Rasulullah SAW. Dan sebaik-baik umat ini adalah para sahabat Rasulullah SAW. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, khairukum qarni tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik kalian adalah generasiku, kemudian yang hadir setelah mereka dan seterusnya. Maka para sahabatlah yang berhak untuk dijadikan tauladan setelah Rasulullah SAW dan para anbiya. Ya, makanya Allah menjadikan barometer imannya sahabat sebagai ya sebagai acuan. Fa in amanu kamitsli amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka kaum kafirin beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, maka tentulah mereka mendapatkan petunjuk. Ini acuan imannya sahabat untuk kita ikuti. Ya, oleh karena itulah Ibnu Mas'ud menyatakan, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat. Fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kan wallahu afdhal hadhil ummah wa abarraha quluban wa amaqaha ilman wa aqallaha takallufan qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyyihi wa iqamati dinih. Kata Ibnu Mas'ud, ini kalam beliau perlu dihafal, perlu dipahami. Ya, mesti sering disebut-sebut. Karena zaman ini kita ini salah, seringkali salah untuk menjadikan suri tauladan. Ya. Ibnu Mas'ud menyatakan, "Man kana minkum mustannan, siapa yang di antara kalian ingin menjadikan suri tauladan, falyastanna biman qad mat, maka jadikanlah tauladan dia dari kalangan orang-orang yang telah mati." Kenapa? Fa innal hayya la tu'manu 'alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup enggak aman dari fitnah. Sekarang soleh, besok salah. Sekarang istiqomah, besok dia khianat. Sekarang amanah, besok khianat. Sekarang sunnah, besok bid'ah. Ya. Sekarang bertauhid, besok syirik. Enggak aman orang yang masih hidup dari fitnah, enggak aman. Enggak aman sedikit pun. Ya. Maka kalau betul-betul mau menjadikan acuan patokan adalah sahabat. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud siapa maksudnya orang-orang yang telah mati tadi yang mesti kita jadikan acuan. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kan wallah afdala hadhil ummah. Dan mereka demi Allah, kata Abdullah bin Mas'ud, adalah umat ini yang paling afdal. Wa abarraha quluban, yang paling baik hatinya. Siapa hatinya yang paling jernih dari kalangan umat ini? Sahabat. Ya, wa anaquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Maka keliru kalangan Asy'ariyah yang mereka menyatakan sahabat aslam, salaf aslam, tapi khalaf orang belakangan, yaitu selain sahabat, a'lam wa ahkam, lebih berilmu, lebih bijaksana. Ucapan sesat menyesatkan plus, bukan cuma sesat menyesatkan aja, tambahin plus-plusnya, itu super-super menyesatkan. Tidak benar ucapan kayak begitu. Sehingga mereka berhak mentakwil, mereka-reka makna ayat-ayat sifat yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Dengan klaim, iya salaf aslam, tapi kholaf a'lam. Tapi kholaf, orang belakangan lebih berilmu. Sahabat langsung berguru dari Rasulullah SAW. Dia berguru dari siapa? Syekhnya, sebesar-besar syekhnya siapa dibandingkan dengan gurunya para sahabat? Masya Allah. Ya, ini keliru ya. Ini perlu diluruskan. Wa qallaha taqallufan, dan para sahabat inilah yang paling ringannya kalau membebani orang lain. Ya, paling ringan. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi wa iqamati dinih. Mereka adalah kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya, mendampingi nabinya, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu fadlahum wattabi'uhum fi atharihim wa tamassaku biha bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim. Maka ketahuilah, kenalilah keutamaan mereka, ikutilah. Ikutilah dan asar mereka, riwayat-riwayat mereka. Kemudian berpegang teguhlah, ya, semampu kalian, ya, dengan akhlak dan agama mereka. Fa innahum kanu 'alal huda al-mustaqim. Ya, karena mereka berada di atas petunjuk dan jalan yang lurus. Ya. Ini diriwayatkan oleh para imam. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini dengan sanad yang sahih. Kemudian mana lagi tadi? Nomor 7. Annahum safwatu min quruni hadhil ummah allati huwa allati hiya khairul umami wa akramuha. Allah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, hafizahullah taala, dan mereka, ya, para sahabat adalah sebaik-baik generasi dari umat ini, yang mereka, yang umat ini adalah, yang mereka adalah sebaik, dan umat ini pun adalah sebaik-baik umat dari umat-umat sebelumnya, dan mereka adalah orang yang paling mulia di sisi Allah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu bersabda, antum tufuna bi sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha 'ala Allah subhanahu. Kata Nabi sallallahu, kalian wahai para sahabat, tufuna bi sab'ina ummah, kalianlah yang melengkapi 70 umat sebelumnya. Sebelum umat Muhammad sallallahu ada 69 umat. Kemudian hadir sahabat dan kita ini adalah umat yang ke-70. Antum khairuha, kalianlah yang sebaik-baiknya. Wa akramuha, dan kalian yang ada yang paling mulia. Alallahi, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di antara umat ini yang paling utama adalah para sahabat. Ya. Dahulu ya ikhwan, sahabatnya Nabi Isa, mereka mau menolong Nabi Isa, tapi dengan syarat diperlihatkan yang gaib. Minta al-ma'idah, hidangan dari langit, langsung dari langit. Lihat ini, sahabatnya Isa, sahabatnya Musa. Musa mengajak mereka berjihad, mereka malah mengatakan, Musa kamu yang jihad, kita sini duduk-duduk. Nah, lihat sahabatnya Rasulullah SAW. Sahabatnya Rasulullah SAW. Infiru khifafa wa thiqala. Berperanglah kalian dalam keadaan ringan atau berat. Perang Tabuk, mau panen korma, lagi musim panas, enak itu nikmatin rutop. Panasnya luar biasa. Mau keluar, mau ke kebun korma aja malas, apalagi mau berangkat ke Tabuk. Berapa hari perjalanan, gurun, panas, ngadepin musuh lagi. Musuhnya gak tanggung-tanggung, Romawi lagi. Wah, berangkat juga sama. Gak tanya, gak ini, gak komplain, gak apa, gak interupsi. Gak saran, apakah ditunda? Gak ada gitu. Sami nawato. Ya, teman-temannya yang Nabi Musa. Sami na? Wasoina. Kita dengar tapi kita gak mau tahu. Tapi sahabat-sahabatnya Rasulullah, sami nawato. Ya. Lihat itu, keutamanya. Teman-temannya Nabi Isa, Hawariyun, iya, nemenin Nabi Isa. Tapi perlihat, hidangin dong, minta dong Al-Ma'idah dari langit, hidangan dari langit. Biar yakin, sahabat ada gak kayak gitu? Wahai Rasulullah, coba dong datengin ya, satu anggur dari langit, dari surga. Gak ada yang kayak begitu. Gak ada. Gak ada yang kayak begitu. Ada yang kayak begitu? Gak ada. Gak ada. Subhanallah. Ya, kemudian mana lagi? Wah, habis ya. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Tirmidzi, Hakim di dalam Mustadrak. Kemudian bisa sambung apa cukup? Pak Ahmad nyerah, Pak Ahmad. Baik, dan ngebul Mas ini. Oh, masa. Mas Pandi gimana? Nah, kayaknya masih kuat Mas Pandi. Type cukup deh. Ya, yang mau bertanya silakan. Tafadhalu. Hafidhakumullah.